بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadailis Sahabah, bab tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Halaman 287. Hadis yang pertama di halaman ini dengan nomor 6235. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, Haddathanahu Abu Quraybin, qala haddathana Abu Usamah, qala ha'un wa haddathana Zuhair ibn Harbin, qala haddathana Jarir, قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. حديث ini masih hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah berlalu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim melalui beberapa jalur sanad. Dari yang pertama dari gurunya Abu Quraib, yang kedua dari gurunya Zuhair bin Harbin, yang ketiga dari gurunya Ibnu Numair, dan ketiga-tiga jalur ini nanti bertemu jalurnya pada Hisham ibn Urwah ibn Zubair an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Cuma di sini ada sedikit perbedaan lafaz pada riwayat Jarir. Jalur yang kedua di sini itu dari gurunya Zuhair ibn Harbin, dari Jarir nanti sampai kepada Hisham dari ayahnya Urwah, dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah berkata, kuntu al'abu bil banat, adalah saya bermain bersama anak-anak perempuan, fi baitihi, di rumahnya, maksudnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunnal lu'abu, dan anak-anak perempuan ini adalah anak-anak yang seringkali bermain dengan beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah bunyi hadisnya, dan hadisnya yang berlalu adalah mereka datang ke rumah Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah bermain dengan mereka. Terkadang wanita-wanita atau anak-anak perempuan ini berat untuk datang ke rumah Aisyah untuk bermain karena ada Nabi. Ya. Wa kana fakunna yang qami'na min Rasulullah SAW. Yang qami'na dalam hadis yang lalu, ya, artinya terkadang mereka tidak datang. Ya. Terkadang mereka tidak datang. Yataghayyabna. Kenapa mereka yataghayyabna? Karena malu kepada Nabi atau menghormati dan menyegani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika mereka tidak datang, Nabi SAW mengutus seseorang untuk memanggil mereka untuk datang. Ya. Fakana Rasulullah SAW yusarribuhunna ilayya. Maksud yusarribuhunna ay yursiluhunna ila Aisyah. Dikirim mereka, dipanggil, karena mereka terkadang tidak datang. Sengaja Nabi SAW memanggil mereka untuk menyuruh mereka bersama Aisyah agar bisa bermain-main. Ya, ini jelas ya menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan kemarin memahami faktor usia. Mengenal faktor usia sehingga dia tahu bahwa orang wanita seusia Aisyah masih suka bermain-main, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang atau membiarkan anak-anak perempuan tadi bermain dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini salah satu bukti bahwa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini, hadis yang sekarang ini adalah lanjutan dari hadis yang sebelumnya dengan jalur sanad yang berbeda. Kita lanjutkan 6236. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nasa kanu yataharrawna bihadayahum yawma Aisyah yabtaguna bidzalika mardata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang lain. Kalau tadi bermain-mainnya Aisyah di rumah Nabi bersama anak-anak seusianya, wanita-wanita atau anak-anak seusianya, ini menunjukkan betapa Nabi mencintai dan menyayangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini ya, Aisyah bercerita bahwa orang-orang yataharrawna, ya, yataharrawna menunggu-nunggu, ya, mencari-cari kesempatan untuk memberikan hadiah kepada Nabi, karena Nabi menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Jadi mereka orang-orang banyak, kata Aisyah, menunggu-nunggu, menanti-nanti, ya, untuk memberikan hadiah kepada Nabi yauma Aisyah, yaitu pada hari giliran Aisyah. Ya, pada hari giliran Aisyah, yaitu tibanya giliran Aisyah bersama Nabi. Karena Nabi SAW menggilirkan antara istri-istrinya, ya, untuk memberikan hak mereka. Jadi dan orang-orang yang hendak memberikan hadiah kepada Nabi, mereka menunggu-nunggu sampai kapan? Sampai nanti tiba giliran Aisyah bersama Nabi SAW. Ya. Jadi kalau seandainya tiba pada giliran mereka memiliki sesuatu untuk dihadiahkan kepada Nabi, tetapi ternyata ketika itu Nabi tidak bersama Aisyah, tetapi bersama istrinya yang lain, mereka tunda. Mereka menunggu-nunggu dan menanti-nanti datangnya waktu giliran Aisyah untuk memberikan risaan itu, untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Alasan mereka yabtaguna bidzalika mardata Rasulillah SAW, dengan tujuan dengan memberi hadiah kepada Nabi di waktu di hari Aisyah agar mereka segera atau cepat atau langsung mendapatkan keridhaan Nabi SAW. Keridhaan Nabi SAW. Karena di waktu Aisyah tentu situasi dan keadaan jiwa Nabi SAW berbeda. Ya, karena dia diselimuti oleh kebahagiaan, kecintaan, kasih sayang yang luar biasa. Karena memang ini masalah hati yang tidak akan mungkin dicampuri oleh urusan agama. Ya, masalah kecintaan. Makanya Nabi SAW mengadukan kepada Allah, ya Allah, hadza qasami fi ma amlik. Ini adalah pembahagian yang aku lakukan kepada istri-istriku pada ruang yang mana aku mampu. yaitu menggilirkan adil dalam memberi nafkah dan seterusnya, tetapi masalah hati itu tidak ada bisa yang tidak ada yang mampu mengendalikan karena ini kecenderungan hati. Maka Nabi SAW ketika pada giliran Aisyah, dia ya kegembiraan, kebahagiaan, luapan-luapan cinta yang luar biasa, dan ini yang diketahui oleh orang-orang banyak. Ini yang diketahui oleh orang-orang banyak, dan mereka ketika hendak memberi hadiah kepada Nabi, mereka menunggu saatnya Nabi dalam keadaan bahagia. Ya, dalam keadaan bahagia. Ketika Nabi diberi hadiah dalam keadaan bahagia, responnya kan berbeda. Ya, responnya berbeda. Sama dengan memberi nasihat. Orang ketika diberi nasihat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tenang, dan tidak ada emosi, tentu dia mudah untuk menerima. Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan susah, dalam keadaan memikirkan banyak hal, lalu tiba-tiba dinasihati, tentu sulit baginya untuk menerima. Saya teringat cerita Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ketika hendak menyampaikan berita duka kepada suaminya tentang meninggalnya anak yang sangat disayangi oleh suaminya. Ya. Ketika dia hendak berangkat kerja, anaknya sudah, kondisi kejiwaan seseorang itu memberikan celah-celah untuk bisa diberikan atau disampaikan kepadanya apapun yang kita inginkan. Jadi mereka ketika memberi hadiah yang mereka berharap Nabi bergembira menerima hadiah, suka menerimanya, lalu mereka tidak tahu kecuali saatnya tiba giliran Aisyah, karena saat bersama Aisyah Nabi SAW sangat berbahagia, ya. Sangat muncul rasa kasih sayangnya. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Ya, ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Menunjukkan keutamaan Aisyah, di mana banyak orang mengenal bahwa Nabi SAW sangat menyayanginya dan beliau sangat bergembira, berbahagia, bersukacita. Hidupnya luar biasa, keadaannya luar biasa. Bukan berarti bersama istri-istri yang lain Nabi tidak bahagia, tetapi tentu ada tingkatan-tingkatannya. Dan mereka tahu. Akhirnya mereka memilih hari Aisyah untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW agar mereka mendapatkan respon. Andai kata kita memberi hadiah kepada seseorang dan tidak ada respon sama sekali, ketika diberi ini hadiah untuk Bapak, ya terima kasih. Itu saja tidak ada respon kegembiraan, tentu tidak puas orang memberi hadiah. Ya, tetapi kalau responnya luar biasa, dan tentu juga kita harus tahu kapan kita memberi hadiah kepada seseorang. Ya, kapan memberi hadiah kepada seseorang, jangan dalam keadaan dia dihimpit oleh pemikiran hal-hal yang banyak yang harus dipikirkannya, tiba-tiba datang, walaupun dia mungkin bergembira tapi suasana kejiwaannya itu tidak mendukung dia untuk menyampaikan atau mengekspresikan kegembiraannya. Ini yang perlu kita catat di sini, dan tidak hadis ini tidak lain menunjukkan keutamaan istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lanjutkan 6237, ini hadis yang cukup panjang. 6237. Imam Muslim mengatakan haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, ya. Wa Abu Bakar ibn Nadhr wa Abdu bin Humayd. Ini tiga orang, ya, gurunya Imam Muslim. Al-Hasan, Abu Bakar, Abd bin Humaid. Qala Abdun haddathani. Abdun itu gurunya yang ketiga, membawakan hadis dengan lafaz haddathani. Wa qala al-akharani, dan dua gurunya yang sebelum ini mengatakan haddathana. Ya, perbedaannya cuma apa? Haddathani dengan haddathana. Yang satu pakai ni, yang satu pakai na. Ni saya, na kami. Itu saja perbedaan, tapi Imam Muslim menghafalnya. Imam Muslim menguasainya, sehingga di sini dia bedakan. Ya. Walaupun kalau seandainya kata dia mengatakan, mereka bertiga mengatakan haddatsana, tidak ada masalah. Dan tidak, ya, tidak ada sedikit pun perubahan yang berarti dalam hadis. Ya. Tetapi karena itu yang dihafalnya, itu yang diterimanya, maka dia sebutkan berdasarkan amanah dalam menyampaikan ilmu. Ya. Qala haddath wa qala al-akharani haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim. ibni Sa'ad. Ini guru mereka bertiga, Ya'qub ibn Ibrahim ibni Sa'ad. Qala haddathani abi an Salih an ibn Shihab qala akhbarani Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham anna Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kita hentikan dulu sampai di situ dan kita kembali kepada sana. Tadi guru Imam Muslim tiga, ya, guru Imam Muslim tiga. Kemudian mereka bertiga meriwayatkan dari, berarti tingkatan pertama tiga orang gurunya, kemudian tingkatan kedua guru mereka bertiga yaitu Ya'qub, tingkatan ketiga ayahnya Ya'qub yaitu Ibrahim, tingkatan di atasnya adalah Salih nomor empat. Salih mendapatkan dari gurunya Ibnu Shihab 5. Ibnu Shihab dari gurunya Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn Harith Ibn Hisham 6. Kemudian dari gurunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Antara Muslim dengan Nabi berapa orang? 7. Ya. Antara Muslim dengan Nabi SAW 7 orang perantara. Ya. Berbeda sekali dengan hadis di sebelumnya. Berbeda sekali dengan hadis sebelumnya 6236, 6237, 6234. Kita coba menghitung hadis yang sebelumnya. Abu Quraib ini yang pertama. Ya. Abdah yang kedua, Hisham yang ketiga, Urwah ayahnya Hisham yang keempat, Aisyah yang kelima. Jadi jarak perantara antara Muslim dengan Nabi berapa orang? 5. Ya, 2 orang kurangnya. 2 orang kurangnya, dan ini sangat berharga bagi ahli hadis. Ya, berkurangnya satu dari perantara antara mereka dengan Nabi itu satu saja berkurang, ini bagaikan dunia beserta isinya. Betapa mahalnya, tingginya sanad antara mereka dengan Nabi yang mereka inginkan. Makanya Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wasiti, salah seorang perawi hadis, melakukan perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Pergi setengah bulan, pulang setengah bulan. Untuk mendapatkan sebuah hadis yang sudah dia miliki, tetapi dengan sanad yang lebih rendah. Sanad yang lebih rendah. Dia tahu kalau seandainya dia berjumpa si fulan, maka dia akan meriwayatkan kepada Nabi hadis yang sama dari Nabi SAW, hadis yang sama, tetapi perawinya berkurang 1 atau 2, maka dia kejar walau perjalanan 15 hari. Nanti setelah didapatkan dia balik lagi, ya, balik lagi, menunjukkan ini sangat mulia, sangat berharga. Dan ini perbedaannya hadis yang sekarang kita baca yang panjang itu 7 orang perantara antara Imam Muslim dengan Nabi SAW, sementara sebelumnya 5 orang. Dan kita sudah pelajari bahwa di dalam Sahih Muslim dan Bukhari 4 orang yang paling sedikit jarak antara mereka dengan Nabi. Dan di luarnya ada yang 3 orang malah. Antara mereka dengan Nabi SAW 3 orang perantaranya. Ya, dalam kitab-kitab yang lain. Ini luar biasa. Yang paling banyak sekitar 11 orang. Ya, antara mereka dengan Nabi SAW. Dan ini adalah keindahan ilmu hadis. Ya. Keindahan ilmu hadis, dan mereka luar biasa berusaha untuk mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya dan untuk mencari jalan yang paling dekat dengan Nabi. Walaupun hadis yang sudah mereka punya bahkan memiliki berapa jalur, tetapi jalurnya panjang-panjang, misalnya 6, 6, 6, 6, tetapi mereka tahu di sana ada 5, akan mereka kejar guru tersebut walau di ujung dunia. Walau di ujung dunia. Ini karena mereka memang disiapkan oleh Allah untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama ini, untuk menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Kembali kita kepada hadis ini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah menceritakan bahwa istri-istri Nabi selain dia tentunya. Istri-istri Nabi mengutus Fatimah anak Nabi. Mengutus Fatimah anak Nabi radhiyallahu anha untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dhanat alaihi wa huwa muttaji'un ma'i fi mirti. Maka datanglah Fatimah meminta izin Ketika itu Nabi sedang tidur berbaring bersamaku di bawah satu selimut. Artinya di rumah Nabi bersama Aisyah. Datang Fatimah meminta izin untuk masuk. Fa'adina laha. Maka Nabi mengizinkan anaknya masuk. Masuklah Fatimah dan berkata, faqalat, Nabi SAW masih bersama Aisyah berbaring berdua di bawah satu selimut. Faqalat ya Rasulullah, kata Fatimah, wahai Rasulullah, inna azwajaka arsalnani ilaika. Sesungguhnya istri-istrimu mengutus saya kepadamu. Yas'alnakal adla fi ibnati Abi Quhafa. Ya. Yas'alnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafa. Mereka memohon keadilan antara mereka dengan anak perempuannya Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa? Abu Bakar. Ya. Abu Quhafa. Abu Quhafa ayahnya Abu Bakar. Ayahnya Abu Bakar. Tetapi maksud ayahnya berarti Aisyah ini cucunya Abu Quhafa. Dan cucu boleh menisbatkan dirinya kepada kakeknya dengan langsung mengatakan anak si fulan. Bisa, karena memang kakek itu juga garis keturunan, garis nasab. Ya. Maka mereka menuntutmu keadilan, meminta kepadamu untuk bersikap adil antara mereka dengan anak perempuannya Abu Quhafa, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang berbaring bersama Nabi. Ya. Wa ana sakitatun, kata Aisyah, saya ketika itu diam saja. Ya. Menuntut untuk adil, bersikap adil antara mereka, istri-istri yang mengutus Fatimah dengan Aisyah yang ketika itu bersama Nabi, dan Aisyah bercerita saya mendengarnya tetap diam. Wa ana sakitatun. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab kepada permintaan anaknya, ay bunayya, wahai anakku. Ya. Wahai bunayyatu, bunayya panggilan untuk anak perempuan. Bunay anak laki-laki tanpa tak. Ya. Wahai anakku, alasti tuhibbina ma uhib. Ya. Tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Nabi bertanya kepada Fatimah. Tidakkah engkau mencintai atau menyukai, menyayangi apa yang saya sukai dan saya sayangi, yang saya cintai? Faqalat, bala. Fatimah menjawab, iya. Qal, kata Nabi kepadanya, fa'ahibbi hadihi. Kata Nabi, maka cintailah dia ini. Ya, cintailah dia ini. Maksudnya, Aisyah. Qalat, kata Aisyah, ini saksi mata, karena dia di situ. Ya. Kata Aisyah bercerita, melanjutkan ceritanya, faqamat Fatimatu hina sami'at dhalika min Rasulillahi SAW. Maka mendengar jawaban dari Nabi, ya, maka Aisyah pun bangkit. Ya. Kemudian faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia balik kembali kepada istri-istri Nabi yang tadi mengutusnya. Fa akhbarathunna billadhi qalat wa billadhi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sampaikan apa yang dia sampaikan kepada Nabi. Jadi bukan menyampaikan jawaban saja. Dia sampaikan apa yang dia utarakan kepada Nabi, kemudian dia sampaikan pula jawaban Nabi kepadanya. Ya. Faqulna laha. Maka mereka mengatakan kepada Fatimah, ma ra'ainaki aghnaita 'anna min syai. Kami tidak melihat engkau mendatangkan manfaat untuk kami sedikit pun. Jadi tidak ada hasil misinya. Tidak ada hasil misinya. Mereka maunya Nabi menerima. Ternyata Nabi tidak menerima dan tidak ada jawaban malah. Nabi tidak menjawab permintaan dan bahkan hanya mengatakan, Tidakkah, bertanya kepada Fatimah, tidakkah engkau mencintai apa yang saya cintai? Kata Fatimah, tentu dia. Iya. Maka kata Nabi, cintailah dia, karena saya mencintainya. Tentang permintaan istri-istrinya, Nabi tidak menjawab. Ini yang dimaksud oleh mereka, bahwa mereka tidak berhasil dengan mengutus Fatimah, menjumpai Nabi SAW, menyampaikan permintaan mereka. Kata mereka kepada Fatimah lagi, farji'i ila Rasulullah SAW, faquli lahu inna azwajaki yansudnaka al-adla fi ibnati Abi Quhafa. Kata mereka kepada Fatimah lagi, baliklah lagi. Ya. Kembalilah kepada Nabi dan minta dengan sangat. Minta dengan sangat sampaikan bahwa istri-istri kamu yang lain meminta dengan sangat. Ini makna dari yang sudna. Meminta dengan sangat, ya, keadilan antara mereka dengan anak Abi Quhafa, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat Fatimah, ketika disuruh lagi yang kedua kalinya, maka Fatimah berkata, wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Demi Allah, saya tidak akan menyampaikan ini lagi kepada Nabi. Fatimah sudah merasa cukup. Ya, dengan jawaban Nabi tadi, dia sudah paham sekali bahwa Nabi tidak mungkin melakukannya. Ya, maka dia tidak mau lagi melakukan permintaan atau mengabulkan permintaan ibu-ibu tirinya. Istri-istri Nabi yang tadi. Ya. Mereka tidak dapat yang lain. Fatimah sudah tidak mau lagi. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Qalat Aisyah. Aisyah melanjutkan cerita tadi. Fa arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsin. Tidak berhasil menyuruh Fatimah kedua kalinya, maka mereka mengutus Zainab bint Jahsin. Istri Nabi, salah satu dari istri Nabi. Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari istri Nabi, yang Aisyah berkata tentang Zainab ini, wahiyallati kanat tusamini minhunna fil manzilati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Zainab bintu Jahsin ini yang berdekatan atau menyanyi saya dari istri-istri yang lain dalam kedudukan di sisi Nabi. Jadi persaingan antara Aisyah dengan Zainab bintu Jahsin dalam mendapatkan cinta Nabi, ya, luar biasa. Ya, persaingan yang ketat. Maka Aisyah mengakui itu. Ya. Wahiyallati kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulullah SAW. Dia yang mendekati kedudukan saya di sisi Nabi SAW. Dan mereka-mereka yang lain pun mengetahui itu. Sehingga mereka memilihnya untuk menjumpai Nabi. Ya. Walam ara imra', ini pujian yang luar biasa dari Aisyah untuk Zainab. Walaupun itu madunya, walaupun ini saingannya dalam hidupnya, ya, dia tetap memujinya. Dia tetap memberikan pujian-pujian yang luar biasa. Ya, bukan di hadapannya tapi di belakangnya. Ya, walam ara imra'atan qattu khairan fid dini min Zainab. Saya tidak melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama daripada Zainab. Wa atqa lillah, yang lebih bertakwa dari beliau kepada Allah. Wa asdaqa hadithan, yang lebih jujur dalam berbicara. Wa awsala lirrahimi, yang lebih luas menyambung silatul rahim daripada dia. Tidak ada dia melihat wanita yang luar biasa, banyak kelebihan, yang lebih baik dalam urusan agama, lebih bertakwa, lebih jujur dalam berkata, berbicara, yang lebih luas atau lebih besar, lebih banyak menyambung silaturahim daripada dia. Wa a'zama sadaqah, yang lebih banyak, lebih besar sedekahnya. Aisyah tidak pernah melihat ada wanita yang bisa melebihi Zainab binti Jahsin. Wa ashadda bitidhalan linafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bih, yang lebih bersangatan ibtidhal, ya, maksudnya tidak terlalu memewah-mewahkan diri, menyenang-nyenangkan diri. Kalau bersedekah royal, tapi dalam memberikan kesenangan kepada dirinya tidak terlalu berarti. Ya. Wa ashadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi wa taqarraba bihi ila Allah. Ya. Ini pujian-pujian yang luar biasa dari Aisyah untuk istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahsin. Kemudian dia menyebutkan kekurangannya. Kata Aisyah, ma ada sawratan min hiddatin kanat fiha tusri'u minha al-fai'ata. Kecuali atau hanya saja ada, ya, orangnya cepat marah. Ya, cepat marah. Ya, dan marahnya terkadang lepas kontrol. Ini kekurangan manusiawi. Ya. Ini yang disebutkan oleh Aisyah, ma ada sawratan min hiddah kanat fiha tusri'u minhal fai'ah. Terkadang dia lepas kontrol untuk ketika emosi kemudian mengungkapkan kata-kata yang agak kasar, agak keras. Ini yang diketahui oleh Aisyah tentang istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahsy. Qalat, kembali kepada cerita, fasta'dhanat ala Rasulillah SAW wa Rasulullah SAW ma'a Aisyah fi mirtiha ala al-hal allati dakhalat Fatimatu 'alayha wa huwa biha. Ya. Ketika Zainab bintu Jahsy minta izin untuk masuk, Nabi SAW persis keadaannya seperti ketika Fatimah datang berbaring bersama Aisyah, dia bawa sebuah selimut. Ya, dan dia bersamanya. Wa huwa biha, bersama Aisyah radhiyallahu anha. Fa adina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengizinkan Zainab bintu Jahsin masuk. Kemudian dia berkata, faqalat ya Rasulullah, inna azwajaka ya arsalnani ilaika yas'alnaka al-adla fi binti Abi Quhafah. Ya, persis dengan yang disampaikan oleh Fatimah. Sesungguhnya istri-istrimu mewakilkan saya, ya, yang lain-lain mewakilkan saya untuk meminta kepadamu agar bersikap adil antara mereka dengan anaknya Abi Quhafah. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah melanjutkan cerita tentang Zainab, thumma waqa'at bi fastatalat alayya. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap Aisyah. Ini yang tadi disampaikan oleh Aisyah sebelumnya. Ya. Kemudian dia menyampaikan kata-kata keras kepada Aisyah radhiyallahu tentang Aisyah. Aisyah ada di sana. Ya, Aisyah ada di sana. Ya. Waqa'at bi fastatalat alayya wa ana arqubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَأَرْكُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنَ لِي فِيهَا. Sementara saya melihat wajah Nabi, Zainab masih menceritakan, mengungkapkan kata-kata kasar tentang Aisyah. Aisyah ada di sana dan Aisyah tidak melihatnya, justru Aisyah melihat wajah Nabi dan melihat mata Nabi. كُنْتُ أَرْكُبُ رَسُولَ سَلَّمْ, melihat wajahnya, melihat matanya. Apakah ada tanda-tanda memberikan izin kepada saya untuk menjawab? Kan boleh saja. Ya. Membela diri kan boleh. Nah, ini ditunggu oleh Aisyah dari Nabi, maka dia lihat wajah Nabi. Ada tidak tanda-tanda dari kerlingan mata, dari arah bibir, atau pipi mungkin untuk memberikan isyarat bahwa dia diizinkan untuk menjawab kata-kata Zainab tadi. Ya. هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. Belum Zainab terus menyampaikan kata-kata kasarnya tentang Aisyah dan tidak berhenti sampai saya paham bahwa Nabi SAW sudah memberikan izin saya untuk membela diri. Ya. Setelah memberikan Jadi dia tidak langsung berbuat, dia juga berpikir dan juga mencari apakah memang diizinkan untuk memberikan membela diri atau tidak. Maka dia tunggu-tunggu dan sampai dia mengerti bahwa Nabi SAW sudah memberikan dia izin untuk menjawab atau membela dirinya. Qalat falamma waqa'tu biha lam ansabha hatta anhaitu 'alaiha. Saya pun membela diri melawan kata-kata kasarnya dengan kata-kata yang sama sampai kata-kata saya itu yang membuat dia berhenti. Ya, Nabi SAW diam. Dan kita sudah tahu tadi apa penyebabnya, pelajaran lalu dan sebelumnya, bahwa ini semuanya masalah apa? Masalah kecemburuan. Dan Nabi SAW biarkan, karena ini normal. Maka Aisyah membela diri dan bahkan namanya masih remaja, yang ini sudah dewasa, tentu tidak akan mungkin lawan. Ya, maka Aisyah bela dirinya, kemudian juga menyampaikan kata-kata yang sama. Ya, sampai nanti Zainab radhiyallahu taala anha berhenti. Berhenti. An hatta anhaitu 'alaiha. Bahkan dia kalah. Ya. Qalat fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabassama. Ya. Nabi SAW berkata dan sambil tersenyum, "Inna habnatu Abi Bakr." Ya, Nabi merasa gembira dengan jawaban Aisyah dan mengatakan, "Inilah anaknya Abu Bakar." Inilah anaknya Abu Bakar. Bahwa Aisyah dengan jawaban-jawabannya membuat Zainab bintu Jasin tidak berkutik. Dan menangnya Aisyah menggembirakan Nabi SAW. Sementara ungkapan antara mereka itu dibiarkan Nabi karena masalahnya biasa. Dan bahkan dengan menangnya Aisyah radhiyallahu anha sampai mengalahkan dan menghentikan ya, Zainab dari ungkapan-ungkapan kasarnya kepada dia, Nabi SAW bergembira dan mengatakan, "Inna habnatu Abi Bakrin." Dia ini loh anaknya Abu Bakar. Ya. Ya. Atau kita kata kalau dalam sekarang, anak Abu Bakar. Siapa bisa mengalahkan? Itu mungkin maksudnya. Ya, dan inilah ceritanya, dan kita sebenarnya banyak pelajaran dari hadis ini ya. Banyak pelajaran. Yang pertama adalah bersenang-senang dengan istri, santai-santai dengan istri, berbaring berdua, berselimut satu selimut. Ini semuanya hubungan pasangan suami istri yang dicontohkan oleh Nabi yang luar biasa, yang bisa kita jadikan pelajaran dan kehidupan dalam kehidupan kita. Pasangan suami istri ada di antara mereka yang hampir tidak pernah berduaan. Ya. Hampir tidak pernah berduaan. Mereka hubungan mereka hanya hubungan begitu saja. Hambar, tidak ada yang berkesan. Tidak ada hal-hal yang harmonis di antara ini. Nabi SAW justru mencontohkan demikian. Padahal Nabi SAW ketika itu sudah tua. Ya, Nabi SAW ketika itu sudah tua. Sudah diangkat jadi Nabi, sudah 40 tahun, kemudian di Mekah 13 tahun, 53 tahun usianya. Kemudian bersama Aisyah tentu sudah di atas 53 tahun. Sudah tua sallallahu alaihi wasallam, tetapi keharmonisan itu tetap ada, diberikan oleh Nabi, dan bahkan dia seperti yang kita pelajari, berlomba, pacu lari bersama Aisyah. Dan ini tuntunan-tuntunan dalam yang bisa diambil oleh pasangan suami istri dalam kehidupan. Ya. Harus ada saat-saat berdua, bergembira, ya. Buktikan, tampakkan cinta kepada suami, dan ini buktinya. Nabi SAW di hadapan istrinya yang lain memuji Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan mengatakan hadhihi ibnatu Abi Bakr. Dan dia juga mengizinkan Aisyah untuk membela diri, boleh membela diri. Dan ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang menunjukkan emosi tadi penyebabnya adalah kecemburuan, dan ini perkara yang biasa di antara istri-istri dari satu seorang atau satu orang suami. Ya. Yang berhubungan dengan keutamaan Aisyah jelasnya. Dengan keutamaan Aisyah bahwa Nabi SAW tadi mengatakan kepada Fatimah, "Tidakkah engkau mencintai apa yang saya cintai?" Kemudian Fatimah menjawab, "Iya." Lalu dia mengatakan, "Cintailah dia." Ini keutamaan yang luar biasa. Menunjukkan bahwa Nabi sangat mencintainya dan memerintahkan anaknya untuk mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan Fatimah tentu sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Sangat mencintai Aisyah karena ayahnya sangat mencintai Aisyah. Ya. Kemudian juga berkenaan dengan Zainab binti Jahsy dengan Aisyah, ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memuliakan beliau radhiyallahu taala anha. Berikutnya 6238 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad ibn Abdullah ibni Qahzaz ibni Quhzaz qala Abdullah ibn Uthman haddatsanihi an Abdullah ibn al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri bi hadzal isnad mithlahu. Ini sanad yang baru membawakan hadis yang panjang tadi, mithlahu fil makna, ya, sama dengan sebelumnya secara makna. Ghayra annahu qal falamma waqa'tu biha lam anshabha an askhantuha ghalabah. Ya. Ketika aku menyinggungnya atau menyebutkan kekurangannya dan terus dan tidak memberi kesempatan sedikit pun padanya sampai aku selesai mengalahkan argumennya. Mengalahkan Zainab bintu Jahsy, dan Nabi SAW gembira dengan kemenangan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam membela dirinya. Ya, itu perbedaan, ya, antara riwayat yang sekarang dengan sebelumnya. Tersisa masih banyak, ya, hadis-hadis tentang Aisyah. Kita lanjutkan beberapa hadis lagi, 1-2. Ya. Yang berikutnya 6239. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala wajadtu fi kitabi. Ini yang saya maksud kedua kemarin, ya, kedua kalinya tentang kata-kata wajadtu fi kitabi dari orang yang sama yaitu Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ya. An Abi Usamah an Hisham an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah SAW la yatafaqqadu يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة قالت فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. Ini hadis yang luar biasa, ya. Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW seringkali menanya-nanya jadwal, la yatafaqqad, menanya-nanyakan. Karena dahulu kan tidak ada kalender, ya, jadi Nabi SAW jadwalnya untuk menggilir istrinya kan pakai ingatan saja. Makanya pendiri merasa masih lama waktu Aisyah, dia, saya sekarang di mana? Giliran siapa saya hari ini? Besok saya giliran siapa? Ya, merasa lamanya dia datangnya giliran Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi SAW. Dia mengatakan, bertanya-tanya di mana aku hari ini, di mana kah aku esok hari, besok saya giliran siapa, ya, hari ini giliran siapa, lusa giliran siapa, untuk mengingat atau untuk mengetahui berapa lamanya lagi dia untuk sampai pada giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menyebutkan keutamaan yang luar biasa, falamma kana yaumi, ketika pada giliran saya, kata Aisyah, qabadahullah, Allah mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah ketika giliran Aisyah. Walaupun mungkin selama dia sakit itu, di sakit parah itu, dia kan semua giliran diminta oleh Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Tetapi meninggalnya persis pada jadwal Aisyah. Ya. Walaupun dia selama sebelum-sebelumnya di rumah Aisyah. Cuma waktu dia meninggal dunia, itu pada jadwalnya. Karena kalau kan seharusnya sebelumnya di rumah si Fulana, sebelumnya di rumah si Fulana, dan seterusnya. Walaupun dia di rumah Aisyah, karena dirawat ketika sakit parah itu di rumah Aisyah. Dia minta izin kepada istri-istri Nabi yang lain, dan mereka pun mengizinkan untuk dirawat rumah Aisyah. Cuma yang luar biasa di sini adalah, meninggalnya kata Nabi, kata Aisyah, kana yaumi, yaitu pada giliranku, qabadahu Allah, Allah mencabutnya, mewafatkannya, dan dia ketika dicabut nyawanya, baina sahri wa nahri, itu berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berada di bersandar ke dada Aisyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa dan ini keutamaan yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi diwafatkan di gilirannya, walaupun dia tetap di rumah Aisyah, tetapi meninggalnya di waktu jadwal giliran Aisyah, dan meninggalnya pun ketika berdekapan dengan Aisyah. Dia berbaring bersandar di pangkuan dan di dada Aisyah, kepalanya di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-6239 dan hadis yang terakhir kita baca hari ini 6240. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fi ma quri'a alaihi an Hisham bin Urwah an Abdullah bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha annaha akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamut. Ya, Aisyah bercerita bahwa Nabi dia mendengar Nabi SAW berkata sebelum meninggal, wahwa musnidun ila sadriha, di mana dia bersandar ke dada Aisyah, wa asghat ilaihi, dan Aisyah mendengar dengan seksama kepada Nabi, wahwa yaqul Allahumma ghafir li warhamni wa alhikni birrafiq. Allahumma ighfir li warhamni wa alhikni birrafiq. Ya Allah, ampunilah saya dan rahmatilah saya dan pertemukanlah saya dengan kekasihmu. Wa alhikni birrafiq. Ini doa Nabi. Ya. Dan ketika itu Nabi, kepala Nabi ada di dada Aisyah dan Aisyah telinganya dekat dengan mulut Nabi SAW dan dia mendengar suara halusnya, suara lirihnya Nabi SAW dalam berdoa dengan doa tadi, dan ini juga merupakan keutamaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengar ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW sebelum meninggal dunia. Allahumma ghafirli warhamni wa alhikni birrafiq. Ya, Allahumma ghafirli warhamni wa alhikni birrafiq sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.